Persahabatan tak pernah hilang di memori ini, tertawa bersama meski selalu diiringi oleh kesedihan penuh warna. Bila tak dewasa, terkadang kita ke kegalauan, gapelah semua angan mimpimu. Cerianya hari bila tercipta mahakarya anak manusia. Dan tebarkan sinarnya terang.